bersama kawanmu sendiri, tunjukkanlah sifat mulia dalam menempuh hidup ini. Fikirkanlah dan camkanlah dalam jiwa, akhirnya budi jua yang kekal semoga dapat kau mengerti akan tujuan lagu ini hanya sekedar dan camkanlah dalam jiwa, akhirnya budi jua yang kekal semoga.